إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita bertemu kembali di majelis ilmu yang mulia ini tentunya dengan tujuan untuk menuntut ilmu agama, terlebih lagi ilmu yang kita pelajari yang akan kita bahas adalah ilmu tentang tauhid, yang mana tauhid ini adalah perjuangan hidup mati seorang hamba. Tidaklah seorang hamba itu hidup sampai dia wafat kecuali harus di atas tauhid. Dan ini sering sekali diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada setiap khutbah-khutbah beliau. Beliau membacakan ayat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian sebagai sebenar-benarnya takwa dan jangan pernah wafat kecuali di atas keislaman. Jangan sekali-sekali wafat kecuali kalian di atas agama Islam. Nah, agama Islam tentu adalah agama tauhid. Dalil satu lagi yang sering juga dibawa Rasul, ya ayyuhannas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai seluruh manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Nah, ini dibawakan oleh Rasul setiap kali beliau khutbah. Yang kalau kita dalami, isinya adalah tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan peringatan dari perbuatan syirik. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya masalah tauhid. Jadi tauhid ini adalah perjuangan kita dari hidup sampai kita wafat. Kita terus memohon kepada Allah semoga kita itu diwafatkan di atas Islam, di atas tauhid. Karena hanya dengan tauhid inilah kita bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang bisa memasuki surga kecuali dia harus bertauhid kepada Allah. Insyaallah kita akan lanjutkan materi kita. Bab terakhir yang kita bahas adalah bab nomor 7, tafsir tauhid. Apa sih arti dari tauhid tersebut? Nah, ditafsirkan oleh penulis melalui dalil-dalil yang beliau bawakan. Dan kita sudah membacakan dua dalil yang menafsirkan masalah tauhid ini. Yang intinya tauhid itu terdiri dari dua rukun. Rukun pertama adalah an-nafyu, menafikan atau meniadakan. Dan rukun yang kedua al-isbat, menetapkan. La ilaha itu namanya nafyun, menafikan. Tidak ada ilah. Maksudnya adalah tidak ada satupun yang diibadahi gitu. Illallah, kecuali hanya Allah. Itu menetapkan. Menetapkan satu-satunya yang diibadahi hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertauhid harus terpenuhi dua hal ini. Pertama, dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadah yang dia kerjakan, baik ibadah lisan, ibadah hati, ataupun ibadah anggota badan, semuanya hanya diberikan untuk Allah. Dan itu belum cukup. Kurang satu lagi, yaitu dia mengingkari semua bentuk kesyirikan, semua bentuk peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang yang berbuat syirik, maka hatinya harus mengingkari. Sebagaimana kita kasih contoh kemarin, ada orang adat yang apa yang masih ada zaman kita sekarang ini, ketika ingin membuat sesuatu atau membangun jembatan gitu kan, dia menyembelih sapi atau kambing kemudian dilempar ke laut atau ke sungai. Nah, kemudian kita mengatakan itu adat, adat budaya yang harus kita lestarikan. Nah, ucapan seperti ini menunjukkan dia enggak mengingkari. Tauhidnya itu tidak cukup. Enggak bisa dia disebut sebagai seorang muwahhid. Muwahhid itu ketika dia hanya beribadah kepada Allah, dia juga harus mengingkari hal tersebut. Jelas ya? Nah, kita sudah sebutkan kemarin dua dalil. Kemudian sekarang dalil yang ketiga. Surat At-Taubah ayat 31. At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka semua itu ittakhadhu, menjadikan ahbarahum. Ahbar itu ulama. Ulama dari kalangan ahli kitab. Ini namanya ahbar. Kalau kita namanya ulama gitu. Wa ruhbanahum. Ruhban ini ahli ibadah. Kalau Islam namanya ubbad atau abid. Kalau ahli kitab namanya ruhban, rahib, rahib atau ruhban. Mereka menjadikan ahli ilmu, ulama dan ahli ibadah mereka arbaban sebagai rob-rob. Arbab itu jamak dari rabbun. Mereka jadikan sebagai rob-rob min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Wal masih ibn maryam, begitu juga dengan Isa bin Maryam, mereka jadikan rob selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Tidaklah mereka ahli kitab diperintahkan kecuali liya'budu, hanya beribadah, memurnikan ibadah ilahan wahida, kepada ilah yang satu. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali huwa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka berbuat syirik dalamnya. Judul babnya tafsir tauhid. Apa itu tauhid? Ditafsirkan oleh ayat ini. Ayat ini menjelaskan kepada kita, Allah mengingkari ahli kitab yang menjadikan ulama-ulama dan ahli ibadah sebagai rob-rob. Maksudnya apa? Mereka jadikan ulama dan ahli ibadah itu sebagai rob karena mereka taati. Mereka taati ulama dan ahli ibadah tersebut melebihi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, apabila Allah mengharamkan sesuatu, kemudian ada ulama atau ahli ibadahnya mengatakan ini halal, mereka ikuti. Mereka ikuti ucapan ulama tersebut. Jelas enggak? Ketika Allah mengatakan ini haram, ulamanya mengatakan halal. Mereka ikuti, berarti mereka mentaati ulama atau ahli ibadah tersebut. Jelas ya, dalam hal yang Allah haramkan. Atau juga sebaliknya bisa juga begitu. Ketika Allah mengatakan halal, ulamanya atau ahli ibadahnya mengatakan haram, mereka taati. Min dunillah wal masih ibn Maryam, begitu juga Isa al-Masih. Kemudian Allah mengatakan wa ma umiru, tidaklah mereka semua diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada ilah yang satu. Itulah arti tauhid. Tauhid artinya beribadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikuatkan lagi la ilaha, tidak ada ilah, yaitu tidak ada yang berhak diibadahi illahu, kecuali Allah. Ini sama kan? La ilaha itu namanya nafyun, menafikan, yaitu meniadakan segala bentuk peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Illahu kecuali hanya Dia, yaitu menetapkan hanya Allah saja yang diibadahi. Surat At-Taubah ayat 31 ini juga menyebutkan dua rukun dari tauhid, yaitu satu nafyun, menafikan, meniadakan segala bentuk peribadahan kepada selain Allah. Yang kedua isbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama, sudah tiga ayat maknanya itu sama semua. Subhanahu amma yusyrikun, maksudnya Allah dari apa yang mereka berbuat syirik di dalamnya. Perhatikan ya, perbuatan mereka apa? Perbuatan mereka mentaati ahli ibadah atau ahli ilmu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan itu perbuatan mereka. Mereka jadikan ahli ibadah atau ahli ilmu itu sebagai arbaban, rob-rob yang mereka taati selain Allah. Kemudian Allah katakan tentang mereka, amma yusyrikun, mereka telah berbuat syirik. Jelas ya? Di akhir ayat Allah katakan mereka telah berbuat syirik. Jadi perbuatan mereka itu syirik bukan? Perbuatan mereka itu syirik. Jelas? Berarti ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya kesyirikan yang mereka lakukan adalah kesyirikan di dalam ketaatan. Kalau bahasa para ulama, syirkut ta'ah, syirik di dalam ketaatan. Yaitu dia mentaati selain Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan kepada Allah. Ketika Allah mengatakan ini haram, ahli ibadahnya mengatakan ini halal, mereka ikuti. Ketika Allah katakan ini halal, ahli ibadahnya mengatakan ini haram, mereka ikuti. Jadi mereka mentaati apabila dihalalkan oleh ahli ibadahnya, mereka ikuti. Padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya syirik dalam ketaatan. Dan ini masuk bagian dari syirik, syirik besar. Nah, kesimpulannya surat At-Taubah ayat 31 menafsirkan tentang tauhid bahwasanya tauhid artinya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan mengingkari segala bentuk peribadahan kepada selain Allah, tambahannya mentaati Allah satu-satunya di atas seluruh ketaatan kepada makhluknya. Jelas ya? Kemudian kita lanjut dalil yang keempat. Dalil yang keempat, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah, dan di antara manusia may yattakhidhu min dunillah, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah andadan. Andadan itu artinya tandingan. Tandingan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cintai tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat cintanya mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, di antara manusia kata Allah ada segolongan manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan. Maksud tandingan apa? Berarti mereka mensekutukan Allah. Jelas ya? Mereka berbuat syirik dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Tandingan di sini maksudnya adalah mensekutukan Allah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan ini adalah syirik. Apa sih yang mereka lakukan sehingga Allah katakan ini perbuatan syirik? Perbuatan mereka adalah yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka cintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyembahnya. Perhatikan ya, syirik itu enggak mesti harus menyembah selain Allah. Ayat ini menafsirkan kepada kita, syirik itu enggak mesti harus menyembah selain Allah. Allah katakan di sini, mereka berbuat syirik. Apa perbuatan mereka? Yuhibbunahum, cinta kepada selain Allah. Ka'ubbillah, sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan syirik oleh Allah karena mereka cinta kepada selain Allah sama kadar cintanya dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ulama bahasakan syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan. Makanya tauhid, apa arti tauhid? Tauhid artinya memurnikan kecintaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kecintaan kepada seluruh makhluknya. Nah, itu artinya tauhid. Jelas ya? Kita ulangi. Tauhid artinya kita memurnikan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh kecintaan kepada seluruh makhluknya. Tidak ada yang lebih kita cintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah artinya tauhid. Enggak boleh kita mencintai selain Allah sama cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cinta mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman masalah cinta ini kita harus belajar dengan benar. Masalah cinta kepada Allah itu punya konsekuensinya. Apa buktinya kita cinta kepada Allah? Nah, itu harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya nanti kita bahas pada kesempatan yang lain. Di antara dalilnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika engkau cinta kepadaku, cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Salah satu syaratnya adalah ittiba' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda kita cinta kepada Allah. Begitu juga tanda cinta kepada Allah, kita harus mencintai semua yang Allah cintai. Kita harus mencintai orang-orang yang Allah cintai. Kita harus mencintai semua amal yang Allah cintai. Begitu juga kita harus mencintai orang-orang yang Allah cintai dan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah, semua amal-amal soleh, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, itu semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Allah harus mencintai itu semua, bukan malah memusuhinya. Dan juga kalau kita ambil contoh ringan, kesyirikan dalam cinta ini contoh ringannya begini. Misalnya ini ada bendera. Ini contoh ringan saja. Ini ada bendera. Ada dua bendera, ya kan? Bendera satu, ini tulisannya la ilaha illallah. Tapi milik sebuah ormas. Bendera satu lagi, tulisannya itu sebuah ormas. Ormas tahu kan ya? Organisasi masyarakat. Ketika bendera yang bertuliskan la ilaha illallah dibakar, diinjak-injak, mereka enggak marah. Itu memang punya ormas gitu. Tapi yang diinjak itu bendera yang bertuliskan la ilaha illallah. Tapi ketika yang diinjak-injak dibakar itu ormas mereka, tulisannya ormas tertentu gitu kan, mereka marah. Mereka marah besar. Tapi ketika ucapan tulisan la ilaha illallah diinjak, dianiaya, dibakar, mereka enggak ada sama sekali marah. Ini menunjukkan kecintaan mereka kepada ormas tersebut lebih besar daripada kecintaannya kepada Allah Subhanahu. Itu contoh saja. Contoh kesyirikan dalam kecintaan. Makanya ujian terberatnya Nabi Ibrahim apa? Ujian terberatnya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim itu mulai cinta kepada anaknya Ismail. Sudah lama enggak punya anak, sampai beliau tua baru punya anak. Setelah punya anak dipisah. Ketika sudah dewasa muncullah kecintaan Nabi Ibrahim itu. Kecintaannya itu muncul kepada Ismail. Makanya Allah itu ingin membuang kecintaan tersebut. Caranya bagaimana? Disuruh menyembelih Ismail. Tujuannya agar kecintaannya itu murni hanya untuk Allah. Jadi itulah hakikat dari tauhid. Memurnikan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah cinta ini masalah sangat panjang. Panjang sekali. Bahkan Ibnul Qayyim itu menulis kitab khusus Raudatul Muhibbin. Taman orang-orang yang cinta. Begitu juga beliau menjelaskan cinta itu tingkatannya ada 10. Mahabbah itu cinta, khalil itu juga cinta, tapi tingkatannya itu ada 10, yang paling tinggi adalah khalil. Kita cukupkan intinya sampai di situ. Dalil yang keempat menafsirkan masalah tauhid. Tauhid adalah memurnikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang lebih dicintai dari segala sesuatu apapun. Kemudian dalil yang kelima, dalil yang terakhir. Hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah." Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, perhatikan. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, ini namanya isbat. Ingat ya, isbat. Menetapkan hanya Allah saja yang diibadahi. Wa kafara bima yu'badu min dunillah. Wa kafara, dan dia kufur, mengingkari, bima, atas semua yu'badu yang diibadahi min dunillah selain Allah. Ada dua hal disebutkan di sini. Pertama, la ilaha illallah. Ini isbat namanya. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, ini nafyun. Dia mengingkari semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun tauhid. Jadi apa arti tauhid? Tauhid itu menetapkan ibadah hanya untuk Allah, bentuk ibadah apapun. Dan mengingkari semua bentuk ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Itu dua rukun tauhid. Harus terpenuhi dua-duanya. Apa janjinya? Haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Maka hartanya, darahnya itu menjadi haram, yaitu hartanya tidak boleh diambil dan darahnya tidak boleh ditumpahkan. Wa hisabuhu 'ala Allah. Adapun perhitungannya terserah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kelima ini menyebutkan kepada kita tentang arti dari tauhid. Sama dengan sebelumnya, tauhid artinya isbat, menetapkan hanya Allah satu-satunya yang diibadahi. Yang kedua, nafyun, mengingkari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kesimpulannya, tafsir dari tauhid adalah dua rukun tauhid tersebut. Satu, isbat, yang kedua, nafyun. La ilaha itu namanya nafyun. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Illallah, itu namanya isbat, menetapkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut sekarang. Jangan bercepat. Karena kita bab itu kan cuma melengkapkan